Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma min ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa'allahu ta'ala fi kitabihil karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج من بيته في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. فإذا رسول السبت برشاك الله بين المعنى فتفك فيه. Orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke rumahnya. Namunan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah SWT. Sadaqallahu al-Azim. Sadaqallahu'l Nabiul Karim. Wa nahnu ala dhalika minash shahidin wash shakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak ibu saudara sekalian, wajiblah kita bersyukur kepada Allah SWT. Hari ini kita dapat sholat subuh berjamaah dan melanjutkan aktivitas sebagaimana biasa. Selawat salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah SAW yang telah mengajari kita bagaimana menjadi orang yang mulia di dunia dan akhirat. Siapa mengikuti Nabi dan yakin dengan Nabi, mulia di dunia akhirat. Siapa ragu-ragu dengan Nabi dan mencari jalan lain, dia akan menjadi orang hina di dunia dan akhirat. Al-Islam yang ma'lum wa la yu'ala. Agama Islam ini tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi dari ajaran Islam, agama Islam. Oleh karena itu kita wajib bangga jadi orang Islam. Tidak ada celah untuk melihat kelemahan Islam. Meskipun ajaran Islam ini nanti semakin lama semakin aneh dan ganjil dirasakan oleh orang-orang Islam sendiri. Dalam satu hadis Rasulullah bersabda, "Innal Islam bada'a qariban wa sayaudu qariban." Sesungguhnya Islam itu datangnya mula-mula diterima orang rasanya aneh dan ganjil. Wasanya Allah berubah lagi ya sezaman Islam kembali menjadi aneh dan ganjil dirasakan oleh orang muslim. Fatu balil roba. Beruntung besar tidak terlukiskan dengan kata-kata hebat banget gitu ya kata orang Betawi. Orang yang aneh dan ganjil di akhir zaman. Tuba, tuba itu berbahagia besar, beruntung sekali, hebat sekali, mengagumkan benar, gitu ya. Tak bisa dilukiskan dengan kata-kata tuba itu. Tuba, tidak bisa diterjemah. Dulu orang Arab yang ambil kapur barus itu dari barus. Kemana tengah. Daerah Sibolga, Tapar Lintengnya, Tapar Utara sekarang. Untuk memungi, mungi raja-raja mesin itu pakai kapur balik. Menurut ahli linguistik, satu-satunya bahasa Indonesia yang masuk dalam kotak itu kapur. Dalam soal dahi, kapur, kapur. Kapur itu bahasa Indonesia. Masuk Quran. memang Indonesia ini sudah dikenal dari zaman Fir'aun, 3.000-4.000 tahun sebelum Nabi Muhammad lahir. Dan mereka mengambil emas dari negeri Sumatera. Maka Sumatera itu disebut warna berlipa, pulau emas. Jawa itu pulau padi, Jawa berlipa. Jawa artinya padi. Kalau warna emas sudah terkenal Sumatera, sudah Nabi Muhammad. Satu hari orang Arab datang ke Baus. Mereka naik kuda. Makanya di tengah batas ada kuda, kalau saya ada kuda, siapa yang mau? Para Arab. Di Australia ada unta. Liar, lepas liar. Siapa yang mau? Para Arab. Cari emas. Oh, unta. Mana unta liar di Australia? Kayak kuda mereka sekarang kepada dalam. Beberapa hari kemudian mereka jumpa satu danau yang sangat indah. Di tengah-tengah danau itu ada pulau yang subur, hijau. Daun-daun kayunya sampai menyentuh air danau. Air danaunya warna biru, indah sekali, sejuk di atas sebuah gunung. Begitu mereka melihat itu, mereka berkata, Tuba, hebat banget, luar biasa, tidak bisa dilukis dengan kata-kata, Tuba. Mereka pun sikasi beberapa hari, asal melihat ke dalam, Tuba. Orang-orang kampung itu bertanya sesama mereka, apa berita, apa kata? Rumah, nak kawat, kawat kerja sobat. Jadilah manusia dan sobat. Sebab sobat ada rasa bataknya kan. Orang bata menyebutnya tapian nauri, tapian nauri, pinggir air yang indah, nauri itu indah, tapian nauri, tapian danau yang indah. Lama-lama jadi tapan nauri, sobat itu sah. Saat ini kamu bakar, penuh kok. Nabi mengatakan, Tuba. Fatuba lil'uraba. Sungguh beruntung besar, sangat mengagumkan, bahagia sekali. Orang yang di akhir zaman itu termasuk dalam orang-orang yang ganjil. Ditanya ada sahabat, kalau sahabat bertanya, wa man qurabaa'u ya Rasulullah, siapakah orang yang aneh dan ganjil di akhir zaman? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi dijawab, alladziina yasluhuuna inda fasadin, yaitu orang-orang yang memperbaiki orang yang rusak di akhir zaman. Ketika orang-orang sudah pada rusak, jauh dari agama, ada yang memperbaiki supaya kembali menjadi baru, menjadi Islam yang benar. Orang yang memperbaiki itu pasti dianggap orang ganjil. Ya. Kalau kita sholat seharian dari pagi hari sore, dikir-dikir di masjid, sholat di masjid, orang kagum aja, oh hebat, siang malam masjid terus, sholat orang. Ada kalau juga yang tidak mesti, itu mesti tidak mesti. Tapi kagum. Tapi ketika dia mulai mengajak orang lain untuk datang berdiri, saat itu dia mulai mati-mati. Usil apa sih tu? Lurus saja tu anak bini lu lurus. Jangan berbuat gua agama ini nak kubi nuku moniasi. Waduh, dari orang kafir dipakai orang Islam. Dari orang kafir dipakai orang Islam. Sholat ini kan urusan pribadi-pribadi, lu gak usah urusan kota. Pokoknya orang yang mengajak kebaikan pasti dicaci maki. Orang sudah rata-rata pacaran, tiba-tiba ada anak muda yang bilang, ya pacaran, itu haram. Gila lu, cuma lu sendiri yang ini lu, semua pacaran lu. Lu gak lomba lu, lu impoten lu. Orang semua tiap malam minggu dijemput pacarnya, anak-anak gadis orang dibawa pergi kelayapan sampai tengah malam, anak-anak pulang mati. Tiba-tiba ada satu anak gadis di rumah ada malam minggu, gak pernah didatangi orang, dia tidak mau pacaran di orang-orang, gak normal, mungkin dia sekian tuh. Orang yang soleh dipandang kaki, apalagi dia mulai ngajak orang. Ini ulama membacanya dua, ada yang yasbuhuna, ada yang membacanya yusbihuna. Kalau yasbuhuna aktif, mengajak orang memperbaiki orang. Orang sudah mulai makan riba, dia ada orang berhenti dan makan riba. Riba itu enak, tahu. Orang yang mengajak ini pasti diincar. Sebagian ulama membaca al-ladina yusrihuna inda fasadina. Sebagian lagi adalah orang yang ganjil, orang yang tetap beramal soleh ketika orang lain sudah rusak. Ketika sekantor orang sudah mulai macam-macam yang sama kawan sekantor. Karena ada istilahnya BBS, pokok-pokok siang. Sama sekantor siang 2 jam, quick set. Tiba-tiba ada yang bertahan yang diterikut sini di kantor. Soal itu. Gak ngerti zaman. Tinggal. Di sini-sini. Agak buat dia hari-hari. Bosen dong. Kali-kali ganti soto. Nanti. Sesakit-sakitnya orang yang beramal soleh di akhir zaman. Lebihlah sakit orang yang mengajak orang lain untuk soleh di akhir zaman. Ini hadis Nabi luar biasa dan sangat mengagetkan kita. Apa sekarang sudah satu sama itu? Saya kira sudah. Sudah. Beberapa perkara yang dulu dianggap ganjil zaman jahiliyah ketika Islam datang. Sekarang Islam kembali dianggap ganjil ketika diajarkan di zaman jahiliyah modern. Pertama sekali dulu yang diajarkan Nabi adalah mengucapkan la ilaha illallah, menyembah hanya satu Tuhan. Tidak ada Tuhan lain. Dengan istilah ilah, la ilaha illallah. Tidak ada yang hebat, tidak ada yang besar, tidak ada yang disembah, tidak ada yang dipatuhi kecuali Allah. Sekarang itu sudah bergeser. Para ulama mengajarkan itu ada kalimat yang dinafikan dan ada kalimat yang diisbatkan. Ada nafi, ada isbat. Kalau enggak belajar nafi isbat, susah. Orang enggak ngerti. La ilaha, enggak ada apa-apa selain Allah itu enggak ada. Selain Allah enggak ada hebatnya semuanya. Biar malaikat, biar siapapun setelah Allah, enggak ada apa-apanya. Illa Allah, kecuali Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Semuanya enggak ada yang buat kecuali Allah. Semua dinafikan. Hanya Allah yang diisbat. Illa Allah. Sekarang ini yang dipelajari. Apa itu nafisbat, nafisbat? Artinya susah. Sekarang orang terbalik. Yang dinafikan malah Allah. Tuh, Bapak kan saya dengar sakit sepuluh paket. Dia sudah 6 bulan sepuluh, tidak bangun-bangun dan tidak tidur. Pas sekarang terjelah di tadi. Wah, itulah. Saya berobat ke Singapura, kayak Pak Topan. Saya diobatin ke dokter Singapura, 2 minggu langsung bisa jalan. Hebat ke Singapura, sembuh saya sama dia. Disembuhkan sama dokter Singapura, Pak. Bapak itu disembuhkan Allah, Pak. Allah yang menyembuhkan Bapak. Memang Allah yang menyembuhkan saya, tapi... Allah ditapikan. Kalau tak ada dokter Singapura, jadi Allahnya dinafikan, malah diisbatkan yang dokternya. Ini kajian dasar ini dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini kajian paling mendasar. Kalau ini pun tidak lulus, rusak iman satu mana. Sekarang yang dinafikan siapa? Masa kan Allah dinafikan bagi dokter? Harus dibenarkan. Saya berobat dengan dokter yang hebat. Sebab dia mengobat saya. Saya sembuh. Allah menyembuhkan saya, alhamdulillah. Begini itu benar-benar. Ini orang menafikan. Wah, hebat bapak baru nikah dengan ini. Bapak anak jenderal ya pak ya. Alhamdulillah. Bapak jenderal. Allah kasih bapak contoh yang hebat. Alhamdulillah. Betul. Ini enggak. Memang Allah yang kasih saya contoh. Tapi kalau enggak saya ganteng, mana dapat sama anak jenderal 70 kami yang rebutan. Kok Allah ditakdir? Dia dihebatkannya, Allah ditakdirkannya. Padahal mulut kita bilang la haula wala quwwata illa billah. Isbatnya aja sama Allah, yang lain itu enggak ada. Paling sebab-sebab aja. Belum paham pula. Belum. Jangan ditakdirkan Allah yang ditakdirkan, Allah saja yang ditakdirkan. Wah, bapak sekarang jadi kaya. Hebat bapak sekarang berdagangnya. Oh, saya berdagang, berlian, kaya sekarang. Cukup 10 tahun miskin. Sekarang saya kaya, tidak mungkin saya tidak mau lagi saya jadi orang miskin. Allah bikin bapak kaya. Memang Allah bikin kaya. Tapi, kalau saya tidak dagang berlian, Allah ditakdirkan sama dia. Jangan pernah menafikan Allah. Rupanya tapi itu bahasa Arab. Nafi. Jangan pernah menafikan Allah. Selain Allah boleh ditafikan. Tapi Allah tidak boleh ditafikan. Allah fa'alu lima yuri. Berkuasa berbuat apa saja Allah mau. Api bisa menghanguskan. Tapi api bisa menyelamatkan. Allah mau. Nabi Ibrahim bikin api sebesar gunung misalnya. Sehingga enggak ada yang bisa melemparkan Nabi Ibrahim di situ. Panas, siapa yang bisa dekat? Enggak bisa dekat, panas. Semua orang enggak berani melempar Nabi Ibrahim. Panas. Akhirnya Nabi Ibrahim diketapel. Dari tiang istana Namrud diketapel. Dari jarak jauh, jatuh api. Kayu yang membakar itu menurut riwayat 40 hari padam. 40 hari padam, habis jadi apa? Nabi Ibrahim diikat. Dibuang gelap ke api itu. Begitu dekat ke api itu, Allah berfirman, ya nar guni makna. Allah berfirman, hei api jadilah sedikit. Karena ahli tafsir, kalau sampai situ aja firman Allah, mati beku Nabi Ibrahim. Jadilah kamu dingin, mati beku Nabi Ibrahim. Tapi disambut, wassalamun ala Ibrahim. Kasih selamat Nabi Ibrahim. Sejuk yang bikin selamat. Nabi Ibrahim masuk ke dalam api sejuk. Tapi ranti-rantinya hangus semua. Bajunya enggak. Buru-burunya enggak. Baju Nabi Ibrahim enggak. Tapi yang mengikat Nabi Ibrahim, tali-talinya putus semua habis. 40 hari kemudian api mati. Wah, sudah jadi abulah Nabi Ibrahim. Tiba-tiba Nabi Ibrahim keluar. Keluar, sejuk-sejuk, tenang-tenang. Allah kuasa menjadikan api membinasakan. Allah juga kuasa menjadikan api menyelamat. Fir'aun, Nabi Musa dikejar Fir'aun. Menurut tafsir Turul Maksud, umat Nabi Musa waktu itu 600-700 ribu orang. Tapi yang paling banyak umatnya itu Nabi Musa. Setelah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sekarang umatnya 1,7 miliar. Sekarang paling banyak. Aku bangga dengan umat yang banyak di hari kiamat kata Rasulullah. Sampai depan Laut Merah, umat Nabi Musa mengatakan ya Musa maafilah kita. Depan laut, kanan bukum, kiri bukum, belakang Fir'aun dan tentaranya maafilah kita. Kata Nabi Musa mengatakan apa pada bangsa? Inna Allah amanya. Tidak usah takut, tidak usah cemas. Allah bisa mati. Bedanya Nabi Muhammad dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dalam goa. Waktu Abu Bakar Siddiq dalam goa, wasur, orang kafir Quraisy sudah beberapa lagi dari sumur itu. Sumur itu, goa itu sumur. Kalau goa kan harusnya ngamping kan. Kalau goa susu ke bawah, jadi kayak sumur. Mati bansu, orang ke bawah. Kalau dilihat begini, lihat apa lagi. Tapi dari jauh lihat ada burung merpati sedang ngerem sama sarang laba-laba nutupin sumur itu. Mereka pun males, ngelongo. Tak mungkin kalau ada orang pasti burungnya udah kabur. Udah itu laba-labanya udah putus-putus dong sarangnya. Masa dia lah cuma. Padahal naiknya 2 jam itu. Naik ke sananya 2 jam ngelongo sebentarnya males. Nah itu lah kalau orang. Yang lain-lain dia mesti ada ceknya udah kelak udah kadung naik kalau dia sih enggak. Satu orang ambil batu, dilempar ke sumur, kena gigi nanti, tek, gitu kan? Ya, kalau ada kan gug gitu bunyinya. Turun. Waktu itu Abu Bakar Siddiq sudah gentar. Ya Allah lihat tuh orang-orang kafir. Apa kata Nabi? Wala takhaf wala tahzan. Innallaha ma'ana. Nah, itu bedanya. Jangan takut, jangan cemas. Sesungguhnya Allah bersama kita. Masuk situ Abu Bakar Siddiq. Ada dai. Nah, itu sederajat nabinya Bani Israil. Orang yang dakwah ngajak orang itu derajatnya sederajat dengan nabinya Bani Israil. Sebab sekarang enggak ada lagi nabi. Nabi kan sudah putus. Cuma dua nabi turun di Depok. Ya Eden sama Amang Sot itu. Nabi palsu. Sudah ditangkap polisi masuk penjara 2 tahun setengah. Kita ini kalau mau mendakwahkan agama, ngajak orang baik, kita derajat kita sederajat dengan nabi-nabi dulu. Dakwah itu bukan urusan ulama. Ulama ngajak, ta'lim. Ulama alim, ilmu, ta'lim, mengajar. Kalau mengajar nggak boleh orang bodoh, sesat umat dibikinnya. Tapi kalau ngajar, tukang jeruk, tukang cendol, anak kecil itu boleh ngajar. Papa ngajar jeruk, dia pasti, baru anak SD ngajak-ngajak gua di Bang Kotak, 82 tahun gua ajak-ajak. Iya itu, 82 tahun aja belum mesti. Boleh anak kecil ngajak. Karena dakwah itu, dakwah itu urusan semua. Bukan urusan ulama saja. Makanya anak kecil boleh ajak. Anak kecil boleh ada. Allah. Datang ulama, datang orang alim, datang orang besar, datang. Yang azan anak kecil. Azan itu dakwah yang sempurna. Doanya doa. Allahumma rabba hadihi da'watil ramah. Ya Allah yang telah menjadikan azan sebagai dakwah paling sempurna. Dakwah sempurna. Boleh anak-anak. Karena dakwah itu anak-anak boleh. Dia tidak perlu. Ayo pakai masjid setelah itu subuh. Mana dalilnya sholat-sholat sholat ke masjid? Atau al-dalil nanti tanya sama ustaz di masjid, Pak. Saya enggak tahu, saya sama bapak sama bodohnya. Soal dalil tanya sama ustaz di masjid. Yang saya tahu kalau udah ajar, kita disuruh datang. Habis. Itu ngajar. Kalau ngajar, semua orang mesti ngajar. Itu dalilnya pun ada. Wa'atakum minkum ummatun yada'una ilal khair. Wa yaquluna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ulaika humul muflihun. Ini kita sekali wajib ada di antara kamu golongan umat yang mengajak kepada kebaikan, menyeru kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang munkar. Di stempel ayatnya ujungnya itu wa ulaika humul muflihun. Mereka adalah orang yang sukses. Yang mau mengajak orang itu orang yang sukses. Kata ulama wajib ada, kalau diterjemahkan hendaklah ada di antara kamu sekolah umat yang mengajak kepada yang baik. Itu terjemahan. Kalau tafsirnya itu artinya wajib ada. Karena minkum itu walakum minkum, minnya itu dua artinya. Yang satu bilang litta'in, yang satu bilang litta'in. Kalau kita baik, separuh orang di kampung itu dakwah, separuh lagi enggak, lepas dosa. artinya perlu dibayar. Separuh pengajak kebaikan, separuh lagi diem aja. Tapi nggak berbuat kemungkaran, kalau berbuat kemungkaran tetap berdosa. Diem, nggak ngajak, diem. Yang separuh ngajak, cukup. Nah, itu kalau lidah baik. Kalau lidahnya itu diartikan lidah biji, maka setiap individu orang Islam di kampung itu semuanya wajib dakwah. Wajib ngajak orang kepada yang baik, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah munkar, itu kewajiban semua. Kalau minnya itu diartikan lisan jin, pilih saja dua, salah satu. Kalau kami ahlu sunnah wal jamaah mengatakan lisan jin semuanya mesti minimal untuk dirinya, istri dan anaknya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, minimal anak istri kita dan istri kita cinta. Tidak boleh kita sholat, jikir, sholat, istri kita joget depan kita. Kita ketawa berat. Kenapa berat? Istri saya lagi joget sama si joget. Mana bisa? Itu istrimu. Yang dibiarkan dia joget sama orang. Wajib. Wajib. Dicegah kemungkaran. Paham? Begitu. Jakarta, malam tahun baru, Jokowi sudah dua kali bikin panggung joget. Baru-baru jadi gubernur dia bikin panggung joget 15. Sepanjang dalam Sudirman sampai Tamrin. 15 panggung joget. Kita undang dia ke Akim untuk zikir. Zikir, Republika, 120.000 orang kumpul. Nggak mau datang. Dan jam 8, tahu-tahu datangnya bersihkan dia. Ini masih ya itu sendiri. Tapi ada yang menokong itu, mengaku ahli sunnah juga, paham ahli sunnah, dia bilang lebih baik joget daripada zikir. Oh, karena zikir bid'ah, joget memang maksiat. Gila kan? Itu mungkin dia ngajinya kesana itu Jokowi. Maka dia ngapain zikir bid'ah masuk neraka jahanam, bagus joget-joget cuma masuk neraka biasa. Inilah bahayanya orang kalau mengajian, mengajarkan agama ini asal-asal. 17 hari kemudian, pinggir sungai Ratuhan hari jemur. Tempat joget itu Sudirman sampai Tamrin, sepaha, sepinggang air. Tiga orang mati di Wisma Ubobi. Dikirain tobat. Tahun kemarin bikin lagi, sama aja 15 panggung joget. Belanda kafir aja gak pernah bikin 15 panggung joget di Jakarta. Ada bikin panggung joget menurut Ali Syahab. Saya suka mengikuti tulisan Ali Syahab di Republika, Jakarta Timur dulu itu. Ada, tapi satu panggungnya. Ini 15. Sampai pagi gratis. Artisnya jogetnya lebih hot dari bulan bumi selanjutnya. Tahun lalu yang hadir 1 juta karena hujan. Tahun ini gak hujan 3 juta orang, 90% lebih orang Islam. Ada yang bawa anak umur 4 tahun 5 tahun yang tak dibudak. Dia suruh anaknya di kader untuk lihat joget sampai pagi, sampai ditaruh di tengkuknya. Lihat dari bawah, penyanyinya pakai rok, kelihatan selalu dalam itu jelas. Saya nggak mau datang aja, takut diazab. 3 juta orang. Dibakarlah mercon, 5 juta batang. 5 juta batang mercon dengan kubang api dibakar malam tahun lalu, di Jakarta saja. Kalau 1 batang 100 ribu. 5 juta batang itu 500 miliar. 5 juta kan 100 ribu. 500 miliar. Setengah triliun. Negeri kere miskin itu kok bakar mercon sampai setengah triliun. Ini negeri kere. Miskin ini negeri. Utangnya banyak aja. Tentengan. Gak tahu diri negeri. Maksiat dikoordinir sama kepala daerah. Ketika kita pakai beli rakyat hanya 1 miliar. Iya, tapi uang sponsor Kalau satu panggung 1 miliar, 15 miliar masuk kantong. Tadi periksa KPK, tadi periksa BPK. Itu uang sponsor, bukan uang negara. Masuk ke CEO-nya. 15 miliar. Satu malam bahkan 500 miliar duit. Satu malam. Dua api ke langit. Balik lagi 17 hari kemudian, turun hujan banjir seluruh Jakarta. Untuk Allah masih baik, dilemparkan 500 batang mercon, Allah kirim air. Coba kalau Allah kirim meteor. Kita lemparkan mercon 500 batang, Allah kirim meteor ke bawah. Mau jadi apa? Masih air aja udah kelabakan, udah minta ampun. Putus semua jalan sampai Pantura. Maulana Mustaqim, ulama besar dari India mengatakan, jika manusia di satu negeri itu tidak mengkontrol air maninya, dia cerecer dengan perzinahan, maka Allah SWT akan hancurkan mereka dengan banjir yang besar. Pada saat hadis Nabi mengatakan kalau satu kampung itu, satu negeri itu tidak bayar zakat, mereka akan dibinasakan dengan kemarau yang panas. Di dalam satu hadis Rasulullah bersabda, kita harus silah berlibah di Korea. Kalau sudah nyata terang-terangan zina dibuat di satu negeri dan riba dibuat terang-terangan di satu negeri, faqad ahallu bi anfusihim azab Allah, berarti mereka telah menghalalkan azab Allah untuk terus-terusan menggebuki mereka setiap saat. Ini hadis Bukhari dan Hakim. Kita ini zina terang-terangan, buka internet terang-terangan aja reklama zina. Saya aja sering dikirimin handphone saya. Anda kesepian, teleponkan 0809 gitu. Gemblok. Ya, itu di kota. Gak tau diri, pakai foto lagi. Pakai foto neneknya mungkin ditaruhnya di kota muda, aku gak tau. Zina udah terang-terangan. Dan pezina sekarang tidak dikucilkan. Ariel misalnya, kan pezina itu terang-terangan ada videonya. Tidak dikucilkan, tetap dipakai, ditonton, dipuja. Hakim nikah malah dibenci. Hakim nikah benar-benar baik-baik, dibenci. Sekarang rocker, istri pertama dan istri kedua. Istri kedua dari istri pertama. Kan halal itu kan? Rocker deh, istri dulu rujuk. Kan berarti kan istri tua sekarang istri muda. Saya enggak kepingin kami dua, cuma kami dua kan halal. Halal enggak? Halal. Memang tidak sunnah, mubah saja hukumnya, mubah. Boleh. Tapi kenapa yang boleh diharam? Yang haram kok malah diboleh? Kan aneh. Ini sekarang aneh. Kalau kita pindah bank, dari bank konvensional ke bank syariah, aneh tuh. Oh, kamu ini koloman. Hidup ini kalau semua-semua haram, semua-semua haram, repot dong katanya. Padahal berapa banyak bank Islam sudah. Ngapain bertahan di bank Islam? Orang Eropa aja udah males nabung di bank konvensional. Karena nggak adil, nggak berberi keadilan. Kalau menabung di bank Islam, di sana namanya Islamic Bank. Terang-terang kalau di Eropa, Islamic Bank. Gitu. Di sini aja dulu Pak Harto bilang, jangan pakai Islam, nanti hidup bikin baik juga Kristen, terutama nanti bank Kristen. Akhirnya Azhar Basri, ketua MUI waktu itu, mengatakan sama Pak Harto, dah, kita bikin aja namanya bank muamalah. Karena yang bermuamalah itu pasti orang Islam. Oh ya, lah, bagus, kata Pak Harto. Sekarang setelah Pak Harto lecer, nanti bank syariah. Yang bersyariah itu pasti orang Islam. Sudah. Tapi kalau di luar negeri, Islamic Bank, bank Islam, jelas-jelas. Kita nggak mau pindah. Dan yang paling sedih, Ustaz itu Ustaz yang enggak ngerti kok ngomong gitu. Ah, ternyata dari syariat sama saja. Kok sama saja? Dia ngerti apa soal itu? Kita sekolah urusan itu, 2 tahun sekolahnya. Masa sama? Kalau sama apa yang sekolah? MUI bikin fatwa 84 fatwa, untuk apa kalau sama pakai fatwa? Kemarin ada Ustaz ceramah murid saya SMS, dia bilang asuransi haram. Gampang aja bilang haram. Ente baru boleh bilang halal atau haram pakai ilmu. Pakai ilmu, bukan pakai mulut. Kalau pakai mulut sebejol pun bisa. Si otak pun pakai. Pakai ilmu. Katanya pokoknya gak boleh itu dalam Islam, gak ada asuransi. Kenapa gak ada? Menabung boleh gak dalam Islam? Nabung boleh gak? Boleh, kalau kita boleh dong. Asuransi Islam menabung. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat. Hei kamu orang beriman, bertakwalah kamu dan tiap-tiap diri hendaklah mempersiapkan masa depannya. Masa depan di dunia dan masa depan di kalau enggak ngapain kita bikin tabungan pensiun? Kalau enggak boleh. Makan semua habis lah, bisa buang semua, ya kan? Ini gaji 10 juta, cuma dimakan 1 juta, 9 juta, tabur-tabur sama orang-orang miskin. Kan kita simpen juga. Asuransi syariah, beda dengan asuransi konvensional. Konvensional itu, setoran pertama selama 2 tahun, itu dihitung nol. Jadi kalau bapak-bapak masuk asuransi konvensional, berhenti setelah 14 bulan, nah berhenti deh, gak usah lagi diterusin. Duit bapak angus, 14 bulan itu angus. Selama 2 tahun itu nol. Kalau asuransi syariah hari pertama bayar, bulan depan gak jadi, ceng. Saya gak jadi deh. Kalau orang Medan ceng goreng. Ceng, saya gak mau lagi. Itu dipulangi duit, potong administrasi. Pulangi. Jadi istilahnya nabung. Asuransi syariah itu nabung. 10 tahun nanti kembali dipotong seberapa biaya dikembalikan. Ada keuntungan karena duitnya dipakai. Dari mana kalau mati klaim? Kalau konvensional mati klaim diambil dari uang. Kalau syariah tidak, diambil dari dana ta'awud. Setiap kita nyetor misalnya 100 ribu sebulan, 4% dipotong, hilang. Dipotong untuk tabungan dana abadi. Namanya dana ta'awud, dana syarikat tolong menolong, simpan nasional. Kalau ada yang mati diambil duitnya dari situ. Kalau ada yang hidup diambil duitnya dari yang 4% ta'awud itu. Kalau kita berhenti 4% itu gak boleh diambil. Si pemilik asuransi pun gak boleh ambil yang 4%. Paham? Hari ini orang asal-asalannya tuh ngomong asal-asalannya. Kita kalau sesuatu yang haram, kita tetap harus bilang haram. Tapi kalau sesuatu yang halal, tak boleh kita bilang haram. Kembali kepada panggung joget, kita semua harus mencegahnya. Minimal jangan datang. Oke lah kalau anda semua mengatakan zikir di masjid malam tahun baru bid'ah. Jangan keluar rumah minimal. Bikin makanan enak, istri kita perlu masak enak, anak kita dibilangin semua malam ini jangan ada yang keluar rumah. Bapak mau bicara-bicara sama anak-anak semua, ibumu sudah masak nasi goreng pakai bistik. Udah lama kita ngobrol-ngobrol, pokoknya jangan keluar rumah, jangan nonton joget itu. Bangkrutkan itu. Tutup dia lama-lama kalau gak ada yang nonton. Ini kita nonton joget. Masih ya. Dan hari ini yang mencegah itu dibilang gila. Masuk joget gak boleh. Yang joget kan Omah Irama. Loh, kalau Omah Irama kenapa? Haji. Loh, kalau haji rupanya halal joget. Ada dalilnya. Joget haram hanya untuk orang-orang yang belum haji gitu. Kalau haji dan raden, raden, haji, Omah Irama boleh gitu. Sama aja haram. Dakwah ini kewajiban kita semua. Tapi caranya harus cara Rasulullah. Gak boleh campur maksiat dalam dakwah itu. Bapak, jangan percaya sama seniman. Seniman itu pembohong. Seniman itu pembohong. Lain yang dia bilang di sini. Lain yang jangan percaya seniman. Rasulullah tidak percaya sama seniman. Rasulullah mencela seniman. Ya. Coba. Saya kalau saya kadang-kadang kan naik bus ya. Kalau dakwah itu kan saya yang mungkin buat. Supir itu putar waktu saya nggak selara. Nggak selara. Dan biasanya supir itu hobinya dangdut. Dia terdengar saya itu. Otak itu sekali dengar, ingat. Nah itu sialan ini. Saya kan seniman ini udah bohong begitu. Bodoh lagi. Kalau masuk es bodoh. Istrinya dilarikan orang di malam pengantin, masih dikejar ya? Kan bodoh itu. Istrinya dilarikan orang, akan kukejar dia dan akan merebut dia dari tangannya karena dia adalah resmi menjadi istriku. Goblok. Kalau istriku dilarikan orang, wah, langsung kubacakan pantun. Pinggan tak retak, nasib tak dingin. Sekali kau tak ada, sejuta kali itu tak ingin. Kau sebalikan silan orang. Saya yang bayar mahal, orang yang menikmati. Geblak sampean. Tidak ada itu. Kita wajib itu menyetop itu dengan segala macam cara. Ini maksiat bukan main-main. Lihat, kelut meletup. Belum selesai silabu. Kelut lagi. Banjir belum selesai. Kena habis air, api. Habis air, api gunung meletus. Nah, ngerti ya? Saya takut khawatirnya awal-awal SBY presiden terjadi tsunami di Aceh. Akhir-akhir dia mau berhenti, saya takut terjadi tsunami di Bantul. Krakatau meletus. Kalau Aceh 3 juta orang sekali garuk, dapat 300 ribu waktu itu. Yang mati. 15 menit tsunami datang ke Aceh, 300 ribu orang mati. Penduduk Aceh 3 juta. Kalau Banten, kalau datang tsunami, kurasa kalau 3 juta dapat lah sekali-kali. Pikirlah. Ketika kita mengatakan ini, orang akan bilang, kolot, semua-semua salah, semua-semua salah. Aneh. Ini sudah dibilang lalu. Orang-orang yang mencoba memperbaiki umat ini yang sudah rusak ini, yang sudah sokor, apalagi merubah pola pikir, repot. Merubah kebiasaan yang jelek kita suka, apalagi merubah pola. Bapak-bapak yang mulia, tentulah kita harus terus berusaha. Yang pertama, tauhid betul. Jangan pernah menafikan Allah. Tafikanlah selain. Yang kedua, Pak, berhentikan perbuatan yang dibenci Allah. Maksiat. Kalau maksiat itu sembunyi-sembunyi, Allah turunkan bala hanya untuk orang yang buat. Kita zina diam-diam. Yang kena kita sendiri, yang lain tak kena. Kita misal ganja diam-diam di kamar kita. Yang kena kita sendiri, orang lain tak kena. Tapi ketika maksiat itu sudah terang-terangan dikoordinir sedemikian rupa, itu adabul ammah bil amalil khassah. Itu hadis itu. Sahih itu. Ya. Maka Allah turunkan bala, semua kena. Walaupun yang melakukan itu tidak semua. Penduduk Jakarta itu, kalau malam 10 juta orang, kalau siang 12 juta. 10 juta orang itu yang joget cuma 3 juta. Cuma 3 juta, 7 juta enggak. Tapi gara-gara 3 juta itu dikoordinir, nanti lihat, dimusulkan ke TV, dan tidak ada yang mencegah. Yang 7 juta ini ngalamin juga bencana. Ini yang kedua. Yang ketiga, yang aneh dilaksanakan itu ketika riba menjadi haram. Jangan lagi dulu riba itu biasa. Apa muatur muat? Riba itu berbunga, bunganya berbunga lagi, bunganya berbunga lagi, bunganya berbunga lagi. Haramnya berkali-kali. Sedangkan bunganya sekali berbunga aja, pokoknya sekali berbunga aja haram. Apakah bunga? Bunga itu minjem, ditentukan. Tambahan bayarannya itu ditentukan, itu riba. Kalau nggak ditentukan, nggak riba. Pak, saya pinjam sejuta, Pak, sama Bapak sebulan. Oke, nah, sejuta. Saya pinjam sejuta. Saya beli batu cincin. Karena ada yang mau beli sama saya 2 juta. Terus saya beli batu cincin sejuta. Saya jual, aku 2 juta. Terus bulan depan saya jumpai, Pak, uangnya udah saya pakai, alhamdulillah, ini 1 juta. Uang mama, ini untungnya, saya kasih hadiah ke Bapak ini. 500 ribu, 50% itu tidak lebih hadiah, tapi tidak ditentukan. Dan saya tidak berharap, saya juga dapat 500 ribu tanpa modal. Dan ini sunnah kalau yang kedua ini. Kasih hadiah lebih. Nabi itu kalau minum tetap dilebihkan pulangnya. Tapi tidak janji. Ketika dijanjikan bin akad dengan akad, ribalah. Walaupun satu rupiah. Walaupun satu rupiah. Oleh karena itu tidak boleh dijanjikan. Dan sekarang, manakah orang mau ngasih pinjam gratis? Di Sumatera Barat, yang mengatakan negeri itu adat bersendi syarat-syarat bersendi Allah. Dan tetangga melilit, melilit itu kan 100% orang Islam. Orang melilit, taulah yang berjalan. Ternyata di sana, biasa menggadaikan sawah. Itu model lima, dan sudah tahu-tahu, sudah puluhan tahun. Jadi kalau saya misalnya gadaikan sawah saya, Pak saya pinjam Pak 10 juta, apa jaminannya sawah? Tentu saya kasih surat ya, surat. Selama saya belum tebus, surat Pak yang punya. Tetapi pendiling dari Sumatera Barat, itu sawahnya diambil sama yang punya duit itu. Selama saya belum bayar, sawah itu digarap, diambil untungnya oleh yang punya duit. Nah saya mau bayar pakai apa orang sawah saya diambil? Saya pinjam 10 juta, ganti sawah. Ya digadikan harusnya kan suratnya. Ini sawahnya diambil juga. Ditanamin padi, hasilnya untuk yang punya duit. Saya terlihatin. Kadang-kadang sampai 30 tahun gak bisa ditebus. Cucunya kalau beruntung kaya baru bisa tebus. Ini kan riba. Ribanya berapa banyak? Semuanya keuntungan sawah itu. Semuanya riba itu. Alangkah riba. Oleh karena itu kurang stop. Mungkin ada di antara kita orang diri orang Sumatera. Saya tidak dusta sebab saya kan orang bapak, kakek saya orang Pagaruyung. Batu Sangka. Masa saya tidak tahu. Guru saya itu orang, salah satu guru saya itu orang Paikumbu. Tapi kadang sedikit Paikumbu, Paikumbu pada Jawa. Salah satu guru saya. Itu guru saya itu, bapaknya menggadikan salah. Guru saya baru bisa menembusnya 35 tahun kemudian. Kenapa? Karena itu sawahnya ditanamin sama yang punya duit. Sial banget kalau begini. Nah riba dia harus dibunuh. Sebab kalau sudah kita makan riba, menghalalkan riba terang-terangan, maka Allah menghalalkan azab kepada kita. Halal azab. Artinya apa? Tiap hari bisa datang. Kayak Indonesia, Indonesia ini sedang diuji. Atau sedang diazab? Sedang diazab. Kenapa? Kalau ujian kan ada tiap hari. Ujian itu sekali-sekali, sebulan sekali, enam bulan sekali. Ya kan ujian semester, ujian tahunan, ujian perlulusan. Itu tiap hari ujian. Guru kalau ada tiap hari uji itu guru gila. Ujian itu tiap hari ujian. Ah, guru gila. Kita sedang diazab. Kalau azab bisa setiap detik. Nah, ini materi pastor. Lain halnya kalau kita kredit. Kredit, kredit itu halal. Sebab enggak mungkinlah harga cash dengan harga kredit sama, itu enggak mungkin. Bangkrut orang beli motor 10 juta kalau cash, kalau kredit 13 juta. Itu halal. Selama 13 selama 3 tahun 13 juta itu cicil. Setelah 13 juta kita suratnya dapat sama kita. Kalau di tengah jalan dilunasi haram. Karena nggak boleh ada dua akad. Nah, jadi kan dua akad tuh, separuh cash, separuh kredit nggak bisa. Kalau kredit, kredit aja kami lunas. Kalau cash, cash aja, jangan kredit. Nah, ini kadang-kadang kan kita gitu, kredit motor 3 tahun, baru setahun diangkat jadi menteri, malu dong ada kreditan motor. Jadi saya bayar sekalian, haram itu riba dari ini. Harusnya 13 juta itu 3 tahun. Kok Anda bayar 13 juta dalam setahun? Paham itu. Seandainya macet kredit di tengah jalan. Ini saya 13 juta di motor. Baru setahun saya baru bayar 11 juta toh. Tiba-tiba saya gak bisa bayar lagi. Saya lapor ke dealer. Ini sistem syariah saya. Saya rektor syariah di Prihamas. Datang, Pak saya gak bisa bayar lagi. Sudah datang sekali, satu. Yang gagal baru satu. Alhamdulillah. Baru sejauh 10 ribu. Pak, saya kredit mobil, saya nggak bisa saya bayar lagi, tangan saya putus, tangannya putus. Kecelakaan naik motor, saya putus, mobil saya itu yang saya kredit, angkat itu saya nggak bisa bayar lagi. Jadi, ini surat-suratnya saya serahkan, dia sama istrinya. Tolong, maaf, minta maaf, Pak, saya jangan minta maaf. Sambil nangis-nangis. Dia, Pak, tempat tulis nama semua yang lengkap yang bisa saya hubungi cepat, nomor HP yang terbaru. Oke, dia pun pulang. Sebulan kemudian, angkat itu di Biora. Kita telepon dia datang suami. Nangis-nangis, ampun, bilang-bilang lagi itu, ampun, kita gak bisa bayar lagi, udah ampun dah, hampir saja motor mobilnya udah. Oh, sabar, duduk. Ini Pak, kalau konvensional, kalau Bapak gak bisa bayar, dia habis, musnah duit Bapak yang 59 juta itu habis. Kami ini enggak Pak, kami ini aturannya aturan Allah dan Rasulnya, syariah, ini lihat di syariah. Nah, jadi begini Pak, mobil Bapak itu sudah Bapak bayar 59. Sekarang mobil itu kan dijual laku 89. Laku 89. 59 ini uang Bapak. Kami bulanin. Bulan-bulan itu. Sisanya uang kami. Bagaimana? Oke. Wah, nangis-nangis. Hebat, ya itu lah memang Islam itu hebat, ya ada yang lebih hebat dari Islam. Alif lam ya lu ala yuha, ulah gitu ya. Sisanya ini, kami dapat keuntungan. Harga mobil itu 70. Yang sisanya itu kami kena suruh. Untung yang di atas 70, 19, bagi 2 sebagainya. Mobil ini sebenarnya kan kayak 70 mas. Awal-awal kita kredit, ya. Ternyata laku 89. Sisanya, nah ini yang 70 kami ambil Pak. 59 kan sudah Bapak bayar. 59 kami pulangin ke Bapak, sudah Bapak bayar. Nah ini sekarang balik. Apa enggak nangis? Maukah kita, nah itu, membersihkan itu. Dan bodi aneh. Itu cerita sama orang. Kita enggak pernah keluar uang promosi. Nol. Mana pernah dengan perusahaan kami di koran-koran, di TV, pasang billboard? Ya, tidak perlu. Sebab orang yang ikut sama kita sekali, dia bawa 10-20 saudara-saudara yang datang jadi nasabah. Dari mulut ke mulut. Islam itu tinggi. Itu syariah. Riba. Dan mudah-mudahan, yang terakhir nikah. Dulu nikah tidak perlu. Zaman jahiliyah itu orang zina aja, udah hamil baru dibawa istrinya, selesai. Begitu juga di Indonesia ini, waktu zaman Belanda kolonisasi namanya. Buruh-buruh perkebunan di Delhi, Sultan Delhi perlu buruh perkebunan. Itu datang dari Jawa itu, satu desa itu, naik kapal laut. Turun dari kapal mereka udah jadi suami istri. Karena nikah-nikah itu. Sebab kalau gak suami istri, buruh itu gak dapat rumah. Dia tinggal di mes. Supaya dapat rumah, ada alamannya segala macam, ya mereka ngakunya udah kawin aja. Gue siapa di sana? Meni. Itu ngaku, bujuk gue ya. Gue itu omah. Oh iya deh. Turun dari kapal, gak tengah. Siapa itu? Bujuk gue pak. Entah kapan nikahnya gak tahu. Belakangan ketika saya SMP, saya dipanggil oleh satu orang tokoh masyarakat di desa saya sendiri. Dia bilang, nah, bawa aku ke rumah aja. Nah, mau pergi haji? Wah, apa itu mak? Yo, aku perlu gue ini. Ada belajar. Yo, saya sempil. Ini kisah saya. Sebenarnya begini. Bawa gue ke rumah ini itu bujuku. Bukan istri. Tapi bujuk ini yang bujuk ini wak aku mau. Kok bisa ngomong? Tukar. Rupanya tukar. Istrinya bapak sama itu, diambilnya, istri dia diambil sama bapak kan, tukar. Janjinya 2 minggu. Rupanya enak, lancur. Iya, Mak. Lancur. Enggak, jadi ini. Jadi celurah, bapaknya. Ya wes kene mung ngene tak coy. Tak takran dua orang. Lho iki butuhku saiki. Biyen yen butuhne sing buka. Piye carane? Kita kan diselingkar Dia dinikahkan lagi. Katanya sana. Saat-saat ini begini loh. Mutul suku kapal orang yang nikah-nikah. Kalau mutul suku kapal langsung menjemput. Rupanya dulu pun gak nikah dulu. Turun dari kapal gak biasa. Nah sekarang nih. Aneh kan? Aneh kan? Tadi itu terjadi di kampung saya di Medan. Banyak yang mulai nikah. Sekarang terjadi lagi di zaman sekarang. Orang nikah saya di SMS kemarin malam. Saya mau nikah di AI. Kalau hanya minta 700 ribu, padahal di peraturannya 500. Beratnya bukan lain, saya tidak bisa nikah kalau begini caranya. Saya bilang nantinya ke polisi, saya bantu ke tiang agama. Jangan sama saya sih tidak bisa bantu. Mengubah perilaku KUA itu. Perkara pemain polisi. Tapi kami mau nikah, Pak. Jadi nikah aja. Ada walinya, ada dua orang saksi. Bijak kabur, bayar mahal selesai. Tidak mesti pakai KUA. Tapi anak kami lagi tidak bisa sekolah, karena tidak terbit surat akte kelahiran. Tadi kan problem. Akhirnya orang nanti malas nikah. Sekarang sudah beda. Ngapain? Kalau mau makan daging rendang, beli aja sepotong. Kenapa harus biara lembu? Mahal. Akhirnya orang milih zina dalam pintas. Cinta. Wajib sejarah. Oleh karena itu dana masjid itu boleh untuk nikah. Kalau ada jemaah kita yang miskin dan bisa nikah, lapor ke masjid. Saya mau nikah, kau orang yang tadi waktu seribu pak. Dakar masjid lagi. Masjid kan boleh bayar, itu kan uang infak. Infak itu kan apa kata nafkah, dinafkahkan di jalan Allah. Nikah itu kan syariat Islam kan? Ya kan? Boleh dong. Buatkan masjid untuk menikahkan jemaah kita yang ada di sini yang miskin. Keluarga boleh dibuat tulis yang perlu diumumkan juga. Biaya nikah Udin bin Bedok 500 ribu dibayar oleh masjid. Boleh. Hari ini kita menganggap uang masjid itu untuk air, listrik, honor ustaz. Ustaz sekali-sekali tidak dibayar honornya boleh kok. Sedekah. Oh, Ustaz hari ini tidak dibayar kenapa? Itu kami di situ. Boleh. Otong-otong saya sih mau aja dan lain keberatan. Nah ini yang perlu dikatakan pelan-pelan. Saya pikir hari ini menurut saya tiga yang bisa kita bahas. Tapi lihatlah berapa banyak keanehan sekarang ini tentang syariat. Ketika perempuan pakai cadar dijadikan orang Batman. Padahal itu kan syariat Islam. Ada di surat Azab 59 ninja masih lumayan, Batman. Saya tuh lihat itu, Batman yang nyorahin perempuan juga. Dia pakai celana pendek, perempuan itu. Pakai celana pendek, Leo perempuan pakai cadar. Batman, gitu ya coba. Begitu saya lewat dekat perempuan-perempuan yang berteriak Batman itu, saya naik sepeda motor, saya bilang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, orang Islam. Orang Islam pakai celana pendek, perempuan. Manggil perempuan pakai cadar Batman. Karena dianggapnya ganjil, aneh. Dan kita wajib memanfaatkan itu. Hei, kalau dengar-dengar, sini, ini lihat surah Al-Ahzab 59. Jilbab itu menutup kepala, muka, dan dada. Yang kamu pakai ini kerudung. Nampak muka, nampak tangan itu kerudung. Itu bahasa Arabnya khimar, kumur jamaknya. Itu di surah An-Nur 31. Kalau yang dipakainya tadi cadar itu 59 Al-Ahzab. Dan baca-baca, dia pakai agama. Nah, harus dijelaskan supaya orang tidak merasa ganjil. Ini kadang-kadang Ustaz, apa itu cadar-cadar? Itu budaya Arab. Katanya gula. Budaya Arab nampak perut. Namanya Tabarujul Jahiliyah. Zaman Nabi itu orang Arab tidak pakai baju. Kalau budak telanjang nampak buah dadanya. Kalau istri orang, ditutup buah dadanya saja. Perutnya nampak, usernya nampak. Itu pakaian Arab. Jilbab dan kerudung itu pakaian Allah. Ada di Quran itu, syariat Islam. Beda itu. Harus dijelaskan. Karena kita semua ini wajib berdakwah. Dan memburu keanehan-keanehan di akhir zaman. Walaupun kita sendiri akan hilang orang aneh. Tidak apa-apa. Pertama kali saya nikah di Medan, kisah majelis. Perempuan dalam rumah laki-laki di halaman. Waduh, semua orang bilang dia sesat, gila. Pengantinnya nggak duduk sampingan, enggak. Perempuan dengan perempuan lagi-lagi, oh gila, semua bilang gila. Ustaz-ustaz pun bilang, ah apa itu? Orang keturunan Cina aja kok petanya model Arab. Loh, itu bukan model Arab, itu model syariat. Akhirnya sekarang sudah ribuan orang yang bisa majelis waktu nikah laki-laki lain perempuan lain. Syukur alhamdulillah, pelan-pelan sih berubah. Awal-awal dulu, paman saya pun gak mau menghadiri pernikahan saya. Ah gila kau. Ya, kok gila, saya dosen khusus kok gila. Apa dosen? Tapi begitulah. Ya. Akhirnya orang lama-lama mengerti kita. Kenapa? Dengan dakwah terus terus. InsyaAllah ya. InsyaAllah. Hari yang ada yang mau nanya. Satu jam. Silahkan orang tua dari kita ya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Subhanallahi walhamdulillah. Subhanallahi walhamdulillah. Subhanallahi walhamdulillah. Subhanallahi walhamdulillah. Subhanallahi walhamdulillah. Subhanallahi walhamdulillah. Subhanallahi walhamdulillah. Subhanallahi walhamdulillah. Subhanallahi walhamdulillah. Subhanallahi walhamdulillah. Subhanallahi walhamdulillah. Subhanallahi walhamdulillah. Subhanallahi walhamdulillah. Subhanallahi walhamdulillah. Subhanallahi walhamdulillah. Subhanallahi walhamdulillah. Subhanallahi walhamdulillah. Subhanallahi walhamdulillah. Subhanallahi walhamdulillah. Subhanallahi walhamdulillah. Subhanallahi walhamdulillah. Subhanallahi walhamdulillah. Subhanallahi walhamdulillah. Subhanallahi walhamdulillah. Subhanallahi walhamdulillah. Subhanallahi walh